Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mas'alatus sadisatu, masalah yang keenam. Waktu salati 'alal mayyiti wa fadluha wa kayfiyatuha. Waktu salat, waktu pelaksanaan salat jenazah. Wa fadluha, keutamaannya. Wa kayfiyatuha, dan tata caranya. Naam. Al-awwal waktuha, waktu penyelenggaraan salat jenazah. Waktu salati 'alal mayyiti yubda'u ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi. Jadi waktu salat, penyelenggaraan salat jenazah dimulai setelah dimandikan, dikafani dan disiapkan. Ya. Sebagaimana telah kita lewati bahwa memandikan jenazah tujuannya adalah untuk menyucikan jenazah itu. Jadi disucikan dulu dengan dimandikan, lantas dikafani. Setelah siap, ya, barulah disolati. Jadi tidak bisa disolati sebelum dimandikan. Nah, disucikan dulu jenazahnya dengan cara dimandikan. Setelah dimandikan tentunya dikafani, siap, ya, disolati. Nah, jadi mulai dari situ waktu penyelenggaraan solat. In kana hadiran, apabila jenazah itu hadir, ada di tempat. Au bulughi khabari wafatih, au bulughi khabari wafatih, yani au ba'da bulughi khabari wafatih in kana ghaiban, atau waktu pelaksanaan sholat jenazah itu dimulai setelah sampai kabar berita tentang wafatnya orang itu. In kana ghaiban, apabila dia ghaib, ya, apabila dia ghaib, berada di tempat lain, tidak ada di tempat. Nah, jenazahnya tidak ada di tempat, tidak ditemukan. Misalkan tenggelam di lautan, hilang dalam hutan belantara, kemudian dipastikan mati, ya, datang berita bahwa dia mati. Tidak bisa dimandikan jenazahnya, tidak bisa dikafani. Nah, karena dia tenggelam, tidak ditemukan jenazahnya, misalkan. Maka ketika datang berita dipastikan dia mati, maka disolati dengan solat ghaib, solat jenazah secara ghaib. Nah, athan yang kedua, fadluha, keutamaan solat jenazah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolati, ya, maka baginya satu qirat, ya, satu qirat ganjarannya. Wa man syahidaha, hatta tudfana falahu qiratani, barang siapa menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, sampai dikuburkan, maka baginya dua qirat. Coba perhatikan, menghadiri jenazah ya sampai disolati, pahalanya satu qirat. Jika lanjut sampai dia saksikan, dihadiri sampai dikuburkan, pahalanya dua qirat. Qila, dikatakan, ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa mal qiratan, apakah dua qirat itu? Qal, yakni dua qirat, satu qirat itu kadarnya berapa? Qal, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang besar. Dua qirat itu bagaikan dua gunung yang besar. Jadi satu qirat bagaikan satu gunung yang besar. Besar pahalanya. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Ini keutamaan ya, menyolati jenazah, menyaksikan sampai menyolatinya, satu qirat bagaikan satu gunung yang besar. Jika lanjut hadiri sampai dikuburkan, bagaikan dua qirat, dua gunung yang besar. Barakallahu fikum. Ats-tsalits, yang ketiga, kaifiyatuha, tata cara menyolati jenazah. Yaqumul imamu wal munfaridu 'inda ra'sir rajuli. Yaqumul imamu, imam berdiri pada posisi sejajar dengan kepala jenazah yang berjenis kelamin laki-laki. Di sisi kepalanya, sejajar dengan kepalanya. Jika jenazahnya laki-laki, imam yang memimpin sholat jamaah mengambil posisi berdiri sejajar dengan kepala jenazah itu. Begitu pula jika dia sendiri menyolatinya, mengambil posisi berdiri sejajar dengan kepala jenazah itu. Jika jenazahnya laki-laki. Wa wasatil mar'ah, dan berdiri di sisi pinggang jenazah wanita. Ya, jika dia imam atau dia sholat sendiri, berdiri pada posisi sejajar dengan pinggang wanita itu, jika jenazah itu wanita. Li thubuti dhalikan min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu anhu Anasun radhiyallahu anhu, dikarenakan telah thabit, telah benar, telah tetap hal itu, amalan itu dari amal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Anas, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu di catatan kaki disebutkan di hasyiah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasan, derajatnya hasan. Wa sahihahu Al-Albani fi sahih At-Tirmidzi, dan dinilai berderajat sahih oleh Al-Albani dalam sahih At-Tirmidzi. Thumma yukabbiru lil ihram, kemudian bertakbir, takbiratul ihram, bertakbir takbiratul ihram. Naam. Sebagaimana telah kita lewati ya, bahwa salat jenazah seperti halnya salat lima waktu ya, diawali dengan takbiratul ihram, itu pengikatnya. Naam. Wa yata'awwadu ba'da takbiri, dan membaca ta'awud setelah takbiratul ihram. Ingat ya, disunnahkan ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan sebagaimana telah dilewati penjelasannya. Naam. Setelah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan apakah sejajar dengan bahu, ujung jari sejajar dengan bahu, atau ujung jari sejajar dengan ujung atas telinga. Ya, setelah takbir bersedekap. Bersedekap. Nah, wa ta'awwadu ba'da takbir, dan membaca ta'awud setelah takbir. Thumma yusammi, kemudian baca tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim. Thumma yakra'ul fatihata sirran, kemudian membaca al-fatihah secara sir, berbisik. Walau kana dhalika billayli, meskipun solat jenazah itu dilakukan di malam hari, tetap bacaannya sir. Thumma yukabbiru, kemudian bertakbir, takbir yang kedua. Ya. Jadi di sini tidak disebutkan pada tata cara ini membaca surat pendek atau beberapa ayat pendek setelah Al-Fatihah. Dan telah dijelaskan sebelumnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ya, disunnahkan membaca surat pendek setelah Al-Fatihah atau beberapa ayat yang pendek setelah Al-Fatihah. Nah. Ya, ada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang hal itu. Dan yakni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengimani salat jenazah, Ibn Abbas membaca Al-Fatihah dan membaca surat setelahnya, yakni surat pendek. Nah, di setelah salat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, yakni Ibn Abbas ketika itu sengaja menjaharkan bacaannya dalam rangka mengajarkan sunnah ajaran Nabi SAW, dalam rangka mengajarkan. Ya, jadi pada asalnya sir seperti yang kita belajar di sini, tapi pada hadits itu Ibn Abbas menjaharkan untuk mengajarkan, memperdengarkan Al-Fatihah setelah itu surat setelahnya. Di setelah solat Ibn Abbas mengatakan lita'lamu annaha sunnah. Ya, agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah, yakni ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hal ini Al-Fatihah adalah rukun, ya. Adapun membaca surat pendek setelahnya atau beberapa ayat pendek setelahnya itu hanya sunnah. Nah, ini yang benar, disunnahkan baca surat pendek atau beberapa ayat pendek setelah Al-Fatihah, berdasarkan hadis Ibn Abbas yang telah kami sampaikan tadi. Nah, bisa dilihat di panduan mudah mengurus jenazah secara lengkap. Nah, adapun baca iftitah tidak disyariatkan. Ya, sebagaimana di sini dikatakan setelah bertakbir takbiratul ihram langsung ta'awud, baca bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Jadi tidak baca iftitah. Baik. Nah, yang benar disunnahkan setelah baca Al-Fatihah disunnahkan baca surat pendek Al-Ikhlas dan semisalnya atau beberapa ayat pendek. Nah, jangan panjang-panjang. Baik, thumma yukabbiru, kemudian bertakbir yang kedua juga disertai mengangkat kedua tangan. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tashahhudi, kemudian bertakbir, takbir yang kedua mengangkat kedua tangan sejajar dengan bawah atau sejajar dengan ujung atas telinga, kemudian bersedekat dan bersolawat atas Nabi, kama yusalli fit tashahud, sebagaimana bersolawat pada tashahud, seperti solawat yang dibaca pada tashahud, itulah solawat yang dibaca pada solat jenazah setelah takbir yang kedua. Dan telah kita lewati ya penjelasan bahwa takbir kedua, begitu pula nanti takbir ketiga, keempat itu rukun. Nah, adapun baca solawat, di sini posisinya pada takbir kedua baca solawat. Baca solawat sudah kami jelaskan ya, bahwa pendapat yang terkuat hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Apabila seseorang ya tidak membaca solawat lengkap seperti solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dibaca pada tasyahud, minimal dia bersolawat kepada Nabi SAW seperti mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya ringkas seperti itu, ya maka itu sudah cukup, ya. Tetapi yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya adalah solawat secara lengkap seperti solawat yang dibaca pada tasyahud. Thumma yukabbiru, kemudian bertakbir, takbir yang ketiga disertai mengangkat kedua tangan dan bersedekat kembali. Wa yad'u lil mayyiti, dan mendoakan mayat, biddu'ail waridi, dengan doa yang warid, yang datang, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa minhu, dan di antara doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada salat jenazah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Maknanya, ya Allah, ampunilah orang-orang hidup kami, lihayyina, orang-orang hidup kami, wa mayyitina, dan orang-orang mati kami, wa syahidina, yang hadir bersama kami, wa ghaibina, dan yang tidak hadir bersama kami, wa saghirina wa kabirina, wa saghirina, anak-anak kecil kami, wa kabirina, dan orang-orang dewasa kami, wa dzakarina wa unthana, wa dzakarina, kaum lelaki kami, wa unthana, dan kaum wanita kami. Allahumma, ya Allah, man ahyaitahu minna, barang siapa engkau hidupkan di antara kami, fa'ahyihi, maka hidupkanlah dia, alal islami, di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa engkau matikan di antara kami, fatawaffahu, maka wafatkanlah dia, matikanlah dia, alal imani, di atas keimanan, di atas iman. Ya. Aha, sampai di sini doa yang dinukil dalam kitab ini, di hasyah, di catatan kaki nomor 1 disebutkan bahwa ini adalah riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim. At-Tirmidzi mengatakan derajat hasan sahih, Al-Hakim mengatakan sahih sesuai syarat Syekhain, yang syarat Bukhari Muslim, dan penilaian Al-Hakim disetujui oleh Al-Dhahabi. Naam. Sebenarnya masih ada ya, pada riwayat yang sahih masih ada tambahan doa setelahnya, tetapi tidak dinukil di sini, ya, yaitu kelanjutan doa ini nanti akan disebutkan terpisah di bawah, dan itu sebenarnya kelanjutan doa ini. Ada di bawah itu, lihat, Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dah. Yang kami nukil, riwayat yang kami nukil dalam buku Panduan Mudah Mengurus Jenazah, dan ini adalah hadits Abu Hurairah, ya, adalah lafaz Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Naam. Dan sudah kita dengar ini di hadits yang sahih. Al-Albani rahimahullah juga menilai hadits ini sahih. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu kelanjutan doa ini, ya, Allahumma la tuharrimna, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, la tahrimna ajrahu, janganlah engkau haramkan atas kami pahalanya, ya, janganlah engkau haramkan atas kami pahalanya. Maksudnya pahala menyolati jenazah ini. Nah, begitu pula pahala bersabar atas musibah yang menimpa. Jika yang menyolati jenazah itu merasa tertimpa musibah dan bersedih dengan kematian jenazah ini, karena orang ini orang yang dikenal oleh dia, dekat dengan dia atau kerabatnya, misalkan, ya, itu yang dimaksud. Jadi, ya Allah, janganlah engkau haram atas kami pahalanya, pahala menyolatinya, dan pahala bersabar atas musibah ini. Nah, itu makna Allahumma la tahrimna ajrah. Wala tudillana ba'dahu, wala tudillana ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami setelahnya. Jangan sesatkan kami setelahnya, yakni sepeninggalnya. Nah, itu lengkapnya, ya. Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakana unsan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Doa lainnya yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam yang dinukil di sini, Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia, yani jenazah ini. Wa'afihi, selamatkanlah. Wa'afu anhu, dan maafkanlah. Wa'akrim nuzulah, muliakanlah jamuan untuknya. Ya, muliakanlah sambutan jamuan untuknya. Wa wassi' mudkhalah, luaskanlah tempat masuknya, yakni kuburannya. Wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal baradi, cucilah dia bil ma'i dengan air, wasalji salju, wal baradi dan barad. Maksudnya, cucilah bekas-bekas dosa yang melekat padanya dengan air, dengan salju dan barad. Salju dan barad, dua-duanya es, dingin. Bedanya salju dan barad, salju itu berjatuhan dari angkasa tanpa awan. jatuh dari angkasa tanpa awan. Kemudian membeku di permukaan bumi, membeku menumpuk, jadi salju. Sedangkan barat, butiran air beku, butiran air beku, butiran es yang berjatuhan dari awan. Terkadang terjadi hujan es. Hujan es yang turun bukan air biasa, ya, dari awan, tapi yang turun adalah butiran es. Butiran air beku, butiran es. Hujan es. Ya. Itu barat. Nah, itu yang dimaksud dengan barat. Tayyib. Wa naqqihi minad dhunubi wal khataya. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, ya. Bersihkanlah dia dari dhunub, dari dosa-dosanya, al khataya dan kesalahan-kesalahannya. Kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda yang mengotorinya. Wa abdilhu daron khairan min darih. Gantikanlah baginya negeri yang lebih baik daripada negerinya semula. Wa ahlan khairan min ahlihi. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya semula. Wa zaujan khairan min zaujih. Pasangan yang lebih baik daripada pasangannya semula. Wa adkhilhul jannata. Masukkanlah dia dalam jannah, surga. Wa a'idhu min adzabil qabri. Lindungilah dia dari adab kubur. Au adzabin nar. Atau adab neraka. Ya, di sini riwayatnya disebutkan au. Ya. Pada riwayat yang lain disebutkan wa adzabin nar. Jadi ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Nah, jadi wa adzabil qabri wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu lebih lengkap. Wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Pakai waw dan lindungilah dia dari adab kubur dan adab neraka. Tayyib. Tidak ada bedanya antara jenazah laki-laki dan wanita. Ya. Tanpa mengganti domir sudah cukup, dan ini lebih mudah. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Nah, diniatkan tertuju kepada mayat. Domir alha lahu warhamhu wa afihi tertuju kepada mayat. Ya Allah, ampuni ya mayat ini. Mayat di sini umum meliputi mayat laki-laki dan mayat wanita. Nah, untuk sementara ini ya, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tafadhali jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.